Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhal ikhwati fillah, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir di bulan Ramadan ketika membaca kitab Ahkam Ta'amul Ma'al Jinni wa Adabur Ruqa Syar'iyah, bahwa kita akan melanjutkan insyaAllah ta'ala pada Ramadan, sehingga sebelum kita kembali kepada pelajaran yang rutin kita bacakan pada setiap Ba'dal Asr, maka kita insyaAllah ta'ala akan berusaha menyelesaikan pembacaan dari kitab ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk dapat menamatkan kitab ini. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah ta'ala, su'alun, pertanyaan yang berikutnya, hal يجوز قراءة قوله سبحانه ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير على الممسوسين. Apakah diperbolehkan membaca firman Allah وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Bagi setiap umat itu ada kiblatnya yang mereka menghadap ke kiblat tersebut dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berlomba-lombalah kalian menuju kepada kebaikan. Dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangi kalian seluruhnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apakah ayat ini boleh dibacakan kepada al-mamsusin, kepada orang-orang yang kerasukan? Tujuannya bahwa dimanapun jin itu berada, maka tidak akan terhalangi dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Maka beliau menjawab, yajuzu an tuqra'a hadhihi al-ayatu 'ala al-mamsusin, diperbolehkan untuk dibacakan ayat ini kepada orang-orang yang kesurupan. Li'anna al-jinniya yuhawilu an yakhtafi fi ba'dhi a'dha'i al-marid. Karena jin, dia akan selalu berusaha untuk sembunyi di sebahagian anggota-anggota tubuh orang yang sakit itu. Dia berusaha untuk menghindar dan berusaha untuk menyembunyikan diri. Wala yuridu an yadhhar, dan dia tidak ingin menampakkan dirinya. Dalam artian dia tidak ingin diketahui di bahagian mana dari tubuh manusia tersebut yang dirasuki oleh jin dan syaitan itu. Fal ayatu tuqra alaihi liyahsul khuzlanuhu bi idznillah, maka ayat tersebut dibacakan kepadanya agar jin tersebut menjadi hina dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa yadhhar ala lisanil marid aw mutalabbisan bihi, maka dia pun nampak melalui lisannya yang sakit atau yang dia rasuki. Fa qira'atul ayati mukhatabatun lil jinnil mutawajidin fil musabin bihim, maka membaca ayat tersebut adalah untuk dikatakan kepada jin yang didapati pada orang-orang yang dimasuki dan diganggu oleh jin tersebut. La annaha khitabun lil akharin ay yadkhulu fil mariyah, bukan untuk diarahkan kepada yang lainnya, kepada jin-jin yang lain, agar mereka semuanya masuk ke dalam orang yang sakit itu. Tidak, tapi yang dimaksud adalah yang terdapat di dalam tubuh seseorang diarahkan kepadanya. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat-ayat yang mana saja yang dibaca dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syifa. Ya, itu adalah penyembuh, sehingga boleh baca ayat ini ataukah ayat-ayat yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, hal yajuzu ihraqul jinni bin nar? Apakah diperbolehkan membakar jin dengan api? Membakar jin dengan api. Misalnya jika diketahui pada salah satu bagian tubuh yang menjadi tempat mangkalnya jin dan syaitan itu, misalnya di bagian tangannya, itu di bagian lehernya, atau di bagian manapun dari tubuh orang yang sakit itu, bolehkah disakiti dengan cara dibakar? Ya, dikasih korek misalnya kemudian dibakar, apakah yang demikian diperbolehkan? Jawabannya, min al-ma'lumi anna Allah yursilu syuhuba 'ala syayatin. Merupakan perkara yang telah dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus atau melepaskan bola-bola api kepada para syaitan, yaitu pada saat mereka hendak mencuri berita dari langit, maka Allah Jalla wa'ala mengirim bola-bola api yang menyerang mereka, maka yang terkena dari mereka maka terbakar. Di antara mereka ada yang selamat, maka mereka lah yang selamat ini yang menyampaikan berita-berita yang mereka dengarkan dari langit untuk disampaikan kepada para dukun, para tukang sihir, dan disertai dengan berbagai kedustaan. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Kecuali yang disambar oleh bola api tersebut, maka dia akan diikuti oleh shihabun thaqib, bola api yang membakarnya, yang akan membinasakannya. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Dan kami menjaga langit itu dari setiap syaitan yang terkutuk, kecuali yang mencuri berita dari langit, maka dia akan diikuti oleh bola api yang nyata, yang jelas. Wallahu yu'adzibul jinna bisyuhub. Maka ayat-ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menyiksa kaum jin dengan bola-bola api itu. Allah yang menyiksa mereka dengan bola api. Wa qad ja'atil ahaditsu musarrihatan bi annahu la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Dan telah datang pula hadis-hadis yang menjelaskan bahwa tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali pemilik api, pencipta api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang boleh untuk menyiksa seseorang dari makhluk dengan menggunakan api, Rawal Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim wa ghairuhum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan selain mereka, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas, lamma ukhbira anna Aliyan ahraqa az-zanadiqata min as-sab'iyyin bin-nar. Ketika diberitakan kepada Ibn Abbas bahwa Ali bin Abi Thalib itu membakar kaum zindiq dari kelompoknya Abdullah bin Sabah yang merupakan cikal bakal Syiah Rafidhah. Abdullah bin Sabah yang menyebarkan pemikiran-pemikiran sesatnya dan mengajak manusia untuk meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penjelmaan dari Allah Jalla wa'ala. Maka Ali pun marah dan memerintahkan mereka untuk dibakar. Nah, qala, maka berkata Ibn Abbas, lau kuntu ana lam usriquhum, kalaulah aku tidak akan membakar mereka. Yani apabila hendak menghukumi mereka, tidak cara dibakar. Linahi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disebabkan karena larangan Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana beliau bersabda, la tu'azzibu bi'adzabillah, jangan kalian menyiksa dengan siksaannya Allah. Siksaan Allah yaitu dengan api neraka. Maka kalian jangan menyiksa dengan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-hambanya dengannya. Maka hadis Nabi alaihi salatu wasalam ini sharih, sangat jelas sekali menunjukkan larangan menyiksa makhluk dengan menggunakan api. Wala qataltuhum, dan aku akan membunuh mereka. Yani untuk menyiksa mereka dengan cara mereka dibunuh, dipenggal lehernya, dibinasakan. Adapun membakar dengan api, kata beliau, tidak. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man badala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, dia murtad, maka bunuhlah dia. Perintah untuk membunuh orang-orang murtad dan pengikut as-sada'iyyin, mereka juga telah murtad. Mereka adalah kaum zindiq. Maka hadis ini menjelaskan tidak bolehnya menyiksa makhluk dengan api. Beliau menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan apabila kita mengetahui bahwa pada salah satu bagian tubuh dari orang yang sakit tersebut tempat mangkalnya jin, maka tidak diperbolehkan menyiksanya dengan menggunakan api, dan itu memudaratkan yang sakit pula. Ya, karena akan memberikan pengaruh. Nah, dia membakarnya, jinnya pergi, yang tinggal kesakitan siapa? Yang pemilik tubuh, tentunya. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Demikian pula dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi ba'thin, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengutus kami dalam satu utusan. Faqala, lalu beliau mengatakan, in wajadtum fulanan wa fulana fa ahliquhuma bin nar, apabila kalian menemukan si fulan dan si fulan, bakar mereka dengan api. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج, kemudian Rasulullah عليه الصلاة والسلام bersabda lagi pada saat kami hendak keluar. Jadi sudah dibentuk pasukan untuk berangkat. Nah, pada saat mereka hendak keluar, maka Rasulullah عليه الصلاة والسلام berkata lagi, Inni amartukum an tuhriqu fulanan wa fulana wa innan nara la yu'adzabu biha illa la yu'adzibu biha illa Allah fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Sesungguhnya aku telah memerintahkan kalian untuk membakar si fulan dan si fulan jika kalian bertemu dengan keduanya. Dan sesungguhnya api itu tidak boleh ada yang menyiksa dengannya kecuali Allah. Maka apabila kalian menemui keduanya, bunuhlah keduanya. Menunjukkan dibolehkannya membunuh dengan api adalah perkara yang mansukh. Telah dihapus hukumnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada awal kali beliau memerintahkan, jika kalian mendapati si fulan dan si fulan, bakar dengan api. Namun setelah itu beliau menarik, yang menunjukkan hukum tersebut telah terhapuskan dan tidak diperbolehkan menyiksa dan membunuh seorang dengan menggunakan api. Walladhi alaihi jumhurul ulama annahu la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Yang menjadi pendapat para ulama, mayoritas ulama, bahwa tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa min huna fala yajuzu lirraqi an yuhriqa syaitana bin nar. Maka dari kesimpulan inilah, tidak diperbolehkan bagi orang yang meruqyah membakar syaitan dengan menggunakan api. Sawa'un kana al-ihraqu an tariq istikhdam al-kahruba am ghairiha aidan. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah membakar dengan cara menggunakan listrik atau yang lainnya, tidak ada perbedaan. Di kontak misalnya, ya, di setrum. Nah, orang yang sakit itu juga tidak diperbolehkan. Wa mimma yaj'aluna naqulu bil man'i anna al jinniya qad yakhtafi bi sur'ah. Dan termasuk di antara penyebab kami mengatakan tidak diperbolehkan, ya, terlarangnya hal ini, bahwa jin itu sangat cepat sekali gerakannya untuk bersembunyi. Ya. Awalnya ketahuan di salah satu bagian tubuh, tapi sangat mudah bagi dia untuk pindah ke tempat yang lain. Lalu kemudian kalau orang yang meruqyah membakar di tempat itu, jinnya telah pergi. Siapa yang mendapatkan mudharat, kemudaratannya? Tentu si sakit itulah yang merasakan kesakitan. Fayakunul ida' bin nar lil mariz nafsihi, sehingga rasa sakit disebabkan karena siksaan dengan api itu dirasakan oleh orang yang sakit itu sendiri. Wa qad yu'addi hadha ila at-tashwih bil mariid aw isabatihi bis shalal wa ghairi dhalik. Dan boleh jadi dengan menyiksa dengan api tersebut menyebabkan memperburuk keadaan yang sakit, membuat cacat, ya kan, merusak. Nah, siapa ya kalau jinnya ngaku di bagian wajah mau dibakar? Na'udzubillah. Ya, atau di bagian salah satu bagian tubuhnya. Ya. Yang namanya penyakit apa disebabkan karena luka bakar itu sangat sulit sekali disembuhkan. Nah, disebabkan karena hancurnya kulit dan untuk kembali kepada setia kala itu adalah perkara yang sangat menyulitkan. Nah, ataukah si sakit ini, ya, akan ditimpa syalal, dapat menyebabkan lumpuh. Nah, disebabkan karena luka bakar tersebut. Wa yajuzu lirraqi an yuhaddidahu aljinniyu binnari faqat. Namun diperbolehkan bagi orang yang meruqyah untuk mengancam jin tersebut dengan api. Jadi diancam saja. Ya. Saya akan membakar kamu. Bakar kan enggak mesti dengan perbuatan, dengan bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah jin pun bisa terbakar. Ya. hati-hati kamu akan terbakar atau yang semisalnya. Ya, segera keluar. Nah, wa amma istikhdamu jihadin saghir fihi dzabzabatun faqat fayajuzu. Adapun menggunakan alat kecil, ya, yang hanya membuat kaget saja, kata beliau boleh, ya, tidak sampai membakar, tapi hanya membuat getaran, buat kaget. Li'annahu laysa fihi narun muhriqah, karena padanya tidak terdapat api yang membakar. Sehingga kesimpulan dari apa yang kita sebutkan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa tidak diperbolehkan membakar tubuh seseorang yang kerasukan. Meskipun kita mengetahui bahwa jin tersebut berada di satu tempat dari bagian tubuhnya. Meskipun. Nah. Ya. Mengancam silakan. Ya. Mengancam dengan azabullah juga silakan. Dan yang paling mujarrab adalah membacakan padanya ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Permasalahan yang berikutnya, ma yajuzu wa ma la yajuzu min ihraqil jinn birruqa. Apa saja yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam membakar jin dengan meruqyah. Hunaka tariqatan yaf'aluhuma ar-raqil ihraqil jinni. Di sana ada dua metode yang biasa dilakukan oleh orang yang meruqyah untuk membakar jin. Ada dua cara. Al-ula, yang pertama, masyru'atun, metode yang disyariatkan. Wahiyal ikhtaru min qira'atil qur'ani ala al-mariyat, yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran, terus dibacakan kepada yang sakit, yang kerasukan, meskipun dia meronta, meskipun jin itu mengatakan panas, panas, dan seterusnya, terus bacakan. Wattarjidu lil ayat allati tu'assiru ala al-jinni ka ayati sihri, dan terus diulang-ulangi ayat-ayat yang memberikan pengaruh kepada jin tersebut. Misalnya ayat-ayat tentang sihir. Ayat-ayat tentang sihir. Nah. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihir. Inna Allah sayubtiluh. Innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Ya. Yang menjelaskan tentang batilnya sihir. Terus dibacakan. Wa ayatil 'adzab fil akhirah, dan ayat-ayat tentang siksaan Allah di akhirat. Fa hadhihi al ayat wa amsaluha taf'alu fil jinni ma la taf'aluhu suyuf fil riqab. Maka ayat-ayat yang seperti ini dan yang semisalnya, ya, itu akan bekerja pada jin, memberikan pengaruh pada jin, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pedang-pedang dalam menebas leher-leher manusia. Artinya bahwa ini lebih bukan hanya sekedar menebas, tapi juga menghancurkan jin itu. Membakar dan menyiksa, membuat jin itu sengsara. Dengan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqadari ma yakunu al-qari'u mukhlishan wa qawiyan fi imanihi. Namun ini juga tergantung dari yang membacanya, apakah dia ikhlas, dan tergantung pula dari kekuatan iman yang dia miliki. Wal mariyu musghiyan wa muqbilan 'ala Allah, dan juga sangat bergantung kepada yang sakit, apakah betul dia konsentrasi dan dia betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu yang perlu diperhatikan di sini adalah yang meruqyah, kondisi yang meruqyah. Telah saya jelaskan bahwa sangat menentukan tentang keimanan seseorang, ilmu seseorang terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar dia tidak terjatuh ke dalam berbagai mukhalafat, berbagai bid'ah dan penyelisihan terhadap syariah. Demikian pula hendaknya yang diperhatikan adalah keadaan yang sakit. Disingkirkan segala apa yang ada di sekitarnya, segala hal yang dapat mengundang datangnya syaitan dan dapat mengundang semakin kuatnya syaitan, dari gambar-gambar, musik dan yang lain sebagainya, itu harus disterilkan. Lalu kemudian diingatkan yang sakit ini bahwa yang dapat memberikan pertolongan kepadanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikuatkan keyakinannya kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian cara meruqyahnya dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketiga cara ini hendaknya diperhatikan. Ya, semakin kuat maka semakin kuat pula pengaruhnya kepada jin dan syaitan yang mengganggu hamba Allah jalla wa ala. Wa idza kanat kalimatu bismillah taj'alu syaitan yatasaghar hatta yakuna mithla dzubab. Kalau kata bismillah saja itu menyebabkan syaitan mengecil, mengecil sehingga kecilnya itu seperti lalat. Kama fi hadis Abi al-Malik radhiyallahu an, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu al-Malik yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Kubra, di dalam hadis tersebut disebutkan walakin qul bismillah, hendaklah engkau mengucapkan bismillah, fa innaka idza qulta dzalika tasaghar hatta yasira mithla dzubab, sebab jika engkau mengucapkan bismillah maka syaitan itu akan mengecil, mengecil, terus mengecil sehingga besarnya seperti lalat. Nah, ya, kembalikan kepada Allah. Berbeda kalau kamu mengatakan ta'isa syaitan misalnya, celaka syaitan, kamu mengatakan itu, maka semakin merasa besar syaitan itu, terus semakin besar-besar sehingga seperti rumah. Nah, sandarkan kepada Allah jalla wa'ala, ucapkan bismillah dalam segala hal. Nah, ats-tsaniyah, yang kedua, tariqatun mubtada'ah, metode bid'ah dalam membakar jin. Wa hiya fil haqiqati sya'wadzatun wa khurafat, dan pada hakikatnya metode ini adalah sya'wadzah, khurafat, ya, sulap-sulapan, sihir-sihiran, khurafat. Naam, kedustaan-kedustaan. Wa hiya kitabatul ahruf, yaitu menulis huruf-huruf. Jim, kha, za, sya, wa, fa. Wa yaktubu ma'a hadhihi al-huruf, lalu dia menulis bersama dengan huruf-huruf ini. Wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh, apabila mereka hendak meminta minum, yakni penduduk neraka, maka mereka diberi minum air, air yang kalmuhli, ya, seperti al-muhl. Muhl itu tembaga yang dicairkan, meleleh saking panasnya, yang tidak memuaskan orang yang minum. Yashwil wujuh, membakar, menghancurkan wajah-wajah orang yang meminumnya. Nah, yang jadi masalah adanya huruf-huruf ini. Jika engkau hendak membakar atau jika engkau hendak mengobati atau meruqyah seorang dalam keadaan sakit, maka tulislah huruf-huruf, tidak jelas apa ini, ji, maka, oh, haza, dan seterusnya. Nah, tidak difahami. Wa kitabatu hadhihi al-ahruf wal ayat takunu fi khirqah thumma tuhraqu hadhihi al-khirqah wa yashumuha al-marid, lalu huruf-huruf ini pun ditulis Ya, demikian pula bersama dengan ayat itu ditulis pada secari kertas. Apakah kertas ataukah kain? Kemudian potongan kertas atau kain itu dibakar. Lalu baunya diciumkan kepada yang sakit. Ciumkan. Wa huna ala haddi za'mi dajjalin yahtariqul jinni. Dan di sini ketika diciumkan, jadi hawanya itu, baunya itu masuk ke dalam hidung orang sakit itu, menurut persangkaan para dajjal bahwa jin itu terbakar. Nah, dari mana ya? Nah. Wa qad dzakara aidan shahibu kitab ar-rahmah fi at-tibb wal hikmah. Juga disebutkan pengarang kitab ar-rahmah fi at-tibb wal hikmah tariqatan ukhra li ihraqil jin. Ada metode yang lain untuk membakar jin. Pada halaman 9 hingga halaman 18, fa qawlihi inda iradatil ihraq, seperti ucapannya ketika hendak membakar jin, maka hendaknya yang meruqyah itu membaca. Ini anak enggak bisa membaca ini, sulit ini. Tosh, tosh, shay, wa barbar, kilmin, haliqa, mukushi, halluya, boleh. Enggak difaham ini. Ya. Nah, boleh jadi ini adalah mantra-mantra sihir. Mantra-mantra. Nah. Allahumma musta'an. Wa hadhihi at-tariq min akhbathi anwa'id dajjal wa syirk. Metode ini adalah jenis yang paling buruk kedustaannya dan kesyirikannya. Li'annaha mukhatabatun jin, karena ini seakan-akan dia berdialog dengan jin. Boleh jadi itu adalah bahasa yang difahami oleh jin. Allahumma musta'an. Dan kitab Ar-Rahmah fit Tibb wal Hikmah. Coba tulis judul bukunya, bagus sekali. Ar-Rahmah fit Tibb wal Hikmah. Kasih sayang dalam pengobatan dan kebijaksanaan. Ya, bagus sekali judulnya. Nah, tapi isinya kata beliau, Kitab Syirkin wa Sya'wadah, kitab syirik, kitab sihir. Wala tasihhu nisbatuhu ila Suyuti rahimahullah. Jadi ada yang menisbahkan ini tulisannya As-Suyuti. Kata beliau tidak benar penisbahan kitab ini kepada As-Suyuti rahimahullahu taala. Fatanabbah, maka perhatikanlah hal ini, bahwa ini adalah perkara yang tidak benar. Yang terbaik ma'asyar ikhwah rahimakumullah adalah dengan membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam, doa-doa yang jelas, yang jauh dari hal-hal yang tersamarkan, yang dikhawatirkan itu adalah mantra, dikhawatirkan itu adalah mukhatabatun bil jin, yang tanpa disadari justru seorang mengucapkan kalimat-kalimat syirik waliyadu billah. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.